Subhanahu wa ta'ala memerintahkan keadilan, memerintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik, wa ita'idil qurba, dan memberikan kepada dari kerabat haknya, dan melarang al-fahsya, perbuatan kecil yaitu dosa-dosa besar, wal mungkar dan mungkar yaitu dosa secara umum, wal barya, dan melarang tindakan kezaliman melampaui batas berkaitan dengan hak-hak orang lain. Dan Allah menceritakan kalau dia mencintai orang yang bertakwa, mencintai orang yang berbuat ihsan, baik ihsan terhadap makhluk ataupun ihsan terhadap khalik. Karena ihsan itu ada dua macam, ada ihsan kepada makhluk itu berbuat baik dengan makhluk, menolong makhluk, membantu, dan ada ihsan kepada khalik, kepada Allah, yaitu dengan beribadah dengan sempurna. Bagaimana yang Nabi katakan ketika ditanya tentang ihsan, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah dengan engkau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat adil, orang yang sering bertobat, dan orang yang membersihkan diri, dan mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah sopan dalam satu garisan seakan-akan mereka adalah bangunan yang tersusun. Bangunan yang tersusun rapat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membenci segala sesuatu yang Allah melarang, bagaimana Allah firmankan dalam surat Subhan, nama lain dari surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kullu dzalika kana sayyi'u 'inda rabbika makruha. Itu semua keburukannya di sisi Rabbmu adalah satu hal yang dibenci, yaitu sesuatu hal yang diharamkan. Maka di sini kita dapat faedah nama lain dari surat Al-Isra disebutkan dalam surat Subhan. Kemudian di sini kita dapati makna makruh secara syar'i yang itu berbeda dengan makna makruh secara istilah. Makna makruh dalam istilah adalah al-fikih, demikian juga istilah ulama usul, dan satu hal yang dilarang. Namun kalau seandainya dilakukan masih ada kelonggaran. Dilarang namun larangannya tidak tegas. Istilah makruh adalah makruh secara istilah. Namun ini berbeda dengan makruh secara syar'i. Makruh secara syar'i maknanya sebagaimana haram secara istilah. Itu sesuatu hal yang dilarang keras. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang syirik, melarang duha kepada orang tua, memerintahkan untuk memberikan dan terhadap haknya masing-masing, melarang untuk tabzir dan melarang untuk takdir, melarang untuk terlalu pelit. Demikian juga takdir sehingga seorang itu menjadikan tangannya seakan-akan terbelenggu ke lehernya. Demikian juga Allah melarang ayat ushtoha kula jubasti terlalu mudah mengeluarkan uang. Wa naha an qatl nafsi, dan Allah Subhanahu wa taala melarang membunuh jiwa bila hak tanpa alasan yang bisa dibenarkan, melarang zina, melarang mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, sampai akhirnya Allah mengatakan kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Barat dalam Al-Quran itu di surat Al-Isra Allah menggunakan istilah takzir. Di surat yang lain Allah menggunakan istilah israf. Apa beda takzir dengan israf? Takzir adalah membelanjakan harta dalam maksiat. Siapa yang membelanjakan harta dalam maksiat meskipun cuma 100 rupiah, maka dia melakukan takzir. Sedangkan israf adalah membelanjakan harta dalam hal yang mubah namun tidak sesuai dengan kebutuhan dan berlebihan. Karena itu Allah mengatakan kulu wasrabu wala tusrifu, silakan kalian makan-makan yang mubah, yang halal, minum-minum yang halal yang mubah, jangan israf. Maka israf itu membelanjakan harta yang berlebihan dalam masalah mubah, berlebihan dalam hal yang mubah. Demikian juga Allah tidaklah mencintai kerusakan dan tidak ridha kekufuran untuk hamba-hambanya. Sedangkan hamba diperintahkan untuk bertobat kepada Allah keiman selalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan utubu ilallah, tobatlah kalian ilallah. Kata-kata ilallah menunjukkan makna ikhlas. Maka tobat itu adalah tobat yang bermanfaat ketika tobat tersebut karena ikhlas, bukan tobat karena tobat karena manusia. Akan tetapi tobat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tobatlah kita menggunakan fil amr, dan ulama pun sepakat bahwasanya tobat hukumnya adalah wajib. Bertobatlah kalian semua kepada Allah ayyuhal mu'minun wa orang-orang yang beriman la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka ayat ini menunjukkan bahwa tobat adalah sebab keberuntungan orang-orang yang beriman. Dalam Sahih Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat secara bahasa maknanya adalah ar-rujuk, maknanya adalah kembali. Sedangkan secara istilah adalah kembali dari maksiat menjadi taat, dari maksiat menjadi taat. Fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, ini aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya dalam sehari lebih dari 70 kali. sallallahu alaihi wasallam anahu qol innahu la yaghanu ala qalbi wa inni la astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yawmi mi'ata aktsara marratin. Wa fi sunani an ibni umar radhiyallahu anhu qol kunna na'uddu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi yaqulu rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marratin aw qala aktsara min mi'ati marratin. Wa qad amara Allah subhanahu ibadahu ayyahtimu al-a'mal al-salihati bil istighfari. Fa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sallama min as-salati istaghfara salatan wa yaqulu Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kama thabata dzalika fil hadits as-sahih anhu wa qad qala ta'ala wal mustaghfirina bil ashari. Fa amarahum an yaqumu bil laili wa yastaghfiru bil ashari. وكذلك ختم سورة المزمل وهي سورة قيام الليل بقوله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم. نعم. Dalam kitab Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu layaghan ala qalbi, sesungguhnya ada kesedihan yang lain yang mendung, satu hal yang menutupi, yang menyusahkan. Alqalbi pada hatiku, wa inilah astaghfirullah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah dalam sehari ini atau marah banyak 100 kali atau lebih dari 100 kali. Dan dalam sunan yaitu yang dikatakan kaki Sunan Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar dinasal oleh Al-Asqalani di Sahihah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia mengatakan kami menghitung untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis dan sekali duduk Nabi itu mengucapkan Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur dalam sekali duduk lebih dari 100 kali. 100 kali atau lebih dari 100 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk menutup berbagai amal saleh dengan istighfar. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika setelah selesai salat melakukan ibadah setelah sholat, maka di akhir sholat setelah selesai sholat nanti istighfar sebanyak 3 kali, itu mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, kemudian dihancurkan dengan Allahumma antasalam wa minkasalam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah Nabi mengucapkan dua bacaan ini baru Nabi menghadap makmum. Maka istighfar Allahumma antasalam itu sudah kondisi menghadap kiblat. Setelah itu dan demikianlah bacaan Allahumma anta salam yang Nabi ajarkan hingga Allahumma anta salam wa salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan tidak perlu ditambah-tambahkan sebagaimana yang dipraktekkan oleh banyak orang, Allahumma anta salam wa salam wahai Nabi salam wa tahsan jannata ta'am salam dan seterusnya. Kama sahabat al-Zalika sebagaimana hal tersebut terdapat dalam hadis yang sahih yaitu riwayat Muslim dari Tauban. Dan dengan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Imran wa al-mustaghfirin bil ashar, Allah memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Di waktu sahur adalah 1/6 malam yang terakhir. Waktu sahur adalah 1/6 malam yang terakhir. Diambil dari kata-kata sahar yang artinya tidak jelas, karena itu adalah proses hilangnya gelapnya malam dan proses mulai datangnya terangnya pagi. Maka amal yang dianjurkan di waktu sahur adalah istighfar. Maka berdasarkan ayat ini Ali Imran 17, maka amal yang mashru', amal yang mustahab, amal yang dianjurkan, amal yang diperintahkan, amal yang baik dilakukan ketika seorang itu menjumpai waktu sahur adalah banyak-banyak beristighfar. Maka diperintahkan untuk menutup malam dengan istighfar. Maka Allah perintahkan para hambanya untuk melaksanakan salat malam, kemudian mengakhiri ibadah salat malamnya dengan beristighfar di waktu sahur. Demikian juga Allah menutup surat Muzammil, dan surat Muzammil adalah surat yang berisi tentang masalah yang mulai. Dan Allah katakan, "Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim." Dalam kalian mohon ampun kepada Allah, ini Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, dengan masalah ibadah haji. Fa idza aqamtum min Arafat, maka jika kalian telah bertolak meninggalkan Arafah. Jemaah haji pada tanggal 9 Zulhijjah berada di Arafah sampai tenggelamnya matahari. Setelah tenggelamnya matahari mereka bertolak meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah untuk bermalam, untuk tidur, untuk nginap di tempat terbuka di Muzdalifah. Min Arafatin, bertolak dari Arafah setelah wukuf di sana. Dan perlu diketahui bahwasanya Arafah bukan tanah haram. Tempat-tempat yang digunakan oleh jemaah haji semuanya adalah tanah haram kecuali Arafah. Arafah itu keluar haram, keluar tanah haram. Maka setelah kalian wukuf di Arafah, kemudian kalian bertolak menuju Muzdalifah, fadzkurullaha, maka adalah kalian mengingat Allah. Itu maknanya setelah bermalam di Muzdalifah, maka dalam kalian mengingat Allah yaitu dengan talbiyah, tahlil dan doa. Yang sempurna orang itu wukuf di Muzdalifah sampai pagi, sampai subuh. Setelah salat subuh di Muzdalifah, kemudian berpikir dan berdoa. Dan doa itu adalah doa yang ya, dan memperbanyak doa sampai matang di terbit. Terus setelah itu meninggalkan Muzdalifah, itu yang ideal. Maka setelah salat subuh, setelah tidur di alam terbuka di Muzdalifah salat subuh, maka memperbanyak doa, memperbanyak berzikir. Aindal Masyaril Haram, maka adalah kalian berpikir di Masyarul Haram, yaitu setelah salat subuh dan juga untuk di Muzdalifah untuk berpikir di Masyarul Haram. Masyarul Haram adalah satu gunung yang ada di tepian Muzdalifah yang disebut Quzza. Bagaimana dalam hadis Nabi SAW wukuf di Muzdalifah, maksudnya berada di Muzdalifah, mengingat Allah dan berdoa dari subuh sampai matahari benar-benar terang. Sampai matahari benar-benar terang. Dalam rangka menyelisihi tata cara hatinya Delia. Karena orang Delia ketika matahari belum terang habis subuh, mereka meninggalkan Muzdalifah. Dari Muzdalifah sama haji ke Mina. Maka tanggal 8 sama haji itu ke Mina, tanggal 9 nya ke Arafah, setiap rutanya itu Mina, kemudian Arafah dan Muzdalifah, kemudian Mina lagi. Dan di Mina ideal sampai tanggal 13, dengan itu selesailah haji. Ya, haji itu dimulai dari tanggal 8, diakhiri sampai tanggal 13 Zulhijjah, cuma 6 hari. Rutanya Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina, pulang ke Mekah, tawaf wada, kalau mau langsung pulang. Ini tentang Mas'alul Haram ada dua pendapat ahli tafsir. Apa yang dimaksud Mas'alul Haram? Pendapat pertama seperti yang disebutkan di sini di tempat jalan lain, yaitu satu gunung yang ada di Muzdalifah namanya Kuza. Dan inilah yang Nabi praktekkan. Nabi setelah sholat subuh di Muzdalifah, kemudian Nabi naik ke gunung Kuza, kemudian menghadap kiblat, berdoa dan berzikir. Pendapat yang lain mengatakan Mas'alul Haram adalah Muzdalifah itu sendiri. Kenapa tempat ini disebut Mas'al? Diambil dari kata-kata sya'ar dalam yang artinya melukai. Melukai binatang yang dijadikan hakyu. Karena di tempat ini ditandailah binatang-binatang yang tidak dijadikan hakyu dengan dilukai punuknya. Yang disebut dengan sya'ar. Karena dia adalah tempat belakang sya'ar, maka disebut mas'ar. Fadkullah akan mahadakum, maka tidaklah kalian mengingat Allah sebagaimana karena Allah telah menjadikan kepada kalian, kepada rambu-rambu agamanya dan manasik hajinya. Ba'inkuntum minkabalihi laminatolin. Dan sungguh in di sini mukhafafah min inna, sehingga maknanya sebenarnya innahu kuntum min qablihi laminad dhalin. Dan sungguh kalian sebelum Allah beri hidayah, kalian sudah termasuk orang-orang yang sesat. Tsumma afidu min haitsu afada an-nasu. Kemudian wahai orang-orang Quraisy, bertolak kalah kalian menuju tempat di mana manusia bertolak, yaitu maksudnya adalah wukuflah di Arafah. Karena tata cara ibadah haji jahiliyah, orang-orang Quraisy dan penduduk Mekah itu tidak mau wukuf di Arafah. Mereka wukufnya di Muzdalifah. Maka Allah perintahkan orang-orang Quraisy, kalian sama dengan manusia yang lain, haji yang benar adalah kalian wukuf di Arafah. Bagaimana yang lainnya? Karena orang-orang Quraisy dulu wukuf di Muzdalifah tarafa'an, karena sombong tidak mau wukuf di Arafah bersama banyak orang. Alasan mereka, Arafah bukan tanah haram. Kami itu tanah haram. Maka kami tidak layak untuk wukuf di Arafah. Untuk kami wukuf di Muzdalifah yang masih tanah haram, karena Arafah bukan tanah haram. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan kalian mohon ampun kepada Allah, ya Allah Maha Pengampun, ya lagi Maha Penyayang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan di akhir amri, di akhir keadaan, yaitu di akhir-akhir hidup Nabi, lama ghazwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ghazwa Tabuk, ketika Nabi berperang dengan perang Tabuk, dan perang Tabuk adalah peperangan terakhir yang Nabi ikuti, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surat At-Taubah, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar, dan semua Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Muhajirin dan Ansar, yaitu orang-orang yang mengikuti mengikuti Nabi di sa'atil usra, dalam kondisi sulit. Perang Tabuk atau pasukan perang Tabuk itu dalam sirah disebut juyushul usra, pasukan sulit, karena mereka berangkat perang dalam kondisi yang sangat sulit, kondisi panas, di puncak panasnya, puncak musim panas, di tempat yang jauh, mau menghadapi Romawi, mau perang dengan Romawi, tempatnya jauh, musimnya musim panas, dan Madinah banyak godaan karena itu musim panen kurma. Maka mau meninggalkan Madinah berat, ini musim panen kurma, tempat yang begitu jauh. Dan dalam keadaan puncak panas, di saat usrah, di kondisi sulit, yaitu waktu sulit, itulah kondisi kaum muslimin di perang Tabuk. Di kitab sejarah disebutkan sampai-sampai kondisi sulitnya satu butir kurma itu dimakan oleh dua orang, dibagi dengan temannya, dan satu ekor unta itu dibuat giliran ditunggangi 10 orang gonta-ganti. Dan panasnya itu demikian sangat-sangat terik, sampai-sampai mereka meminum meminum kotoran. Mimba di makasa yazihu kulubu farkin minhum, setelah hampir-hampir menyimpang hati sekelompok dari mereka, menyimpang dengan tidak mau ikut Nabi, artinya takhalluf, artinya ingin tidak ikut perang Tabuk karena kesulitan yang sangat berat. Tsumata ta'alihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima tobat mereka. Innahu bihim ra'ufur rahim, ya Allah Maha kasih sayang dan kasih sayang. Kemudian Allah lanjutkan dengan wa ala salasatil ladzina khulifu, dan untuk tiga orang yang ditunda penerimaan tobatnya. Yang dimaksud khulifu maknanya khulifu ani taubah, ditunda penerimaan tobatnya karena semuanya tadi sudah diterima tobatnya. Tuma ta'fa alaihim liyatubu, kemudian Allah memberikan taufik untuk bertobat kepada mereka, liyatubu, ya, supaya mereka bertobat. Inna Allah wa tawwabu rahim, ya Allah Maha penerima tobat lagi maha ya. Maka tobatnya seorang hamba itu diliputi oleh dua tobat dari Allah. Pertama, Allah lanjutkan taufik kepada mereka untuk bertobat, sumata ba'alihim, lihat tubuh, kemudian barulah hamba itu bertobat. Setelah itu Allah menerima tobat. Maka tobatnya seorang hamba itu diliputi dua tobat dari Allah. Waqad qila, dan dikatakan bahasanya akhir surat yang turun adalah surat An-Nasr. Ini adalah pendapat Ibn Abbas, bagaimana di tafsir Ibn Katsir. Bahkan bisa dikatakan dengan ijma. Dan ijma maksudnya surat yang terakhir turun adalah surat An-Nasr, yaitu satu surat yang utuh. Turun utuh itu surat An-Nasr terakhir. Setelah surat An-Nasr yang turun cuma ayat-ayat. Tidak ada surat. Maka surat yang terakhir turun adalah An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath, jika telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, itu Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah. Wa'aitan nasai dukhuluna fi dinillahi afwaja, dan kalian lihat manusia masuk ke dalam agama Allah yaitu Islam. Afwaja ay jama'at, berkelompok-kelompok dalam jumlah besar. Setelah dulunya orang masuk Islam satu demi satu. Setelah Fathul Makkah orang masuk Islam satu kelompok, satu kabilah demi kabilah. Dan itu terjadi setelah Fathul Makkah, datanglah orang-orang Arab dari berbagai penjuru negeri Arab ke kota Madinah dalam kondisi taat dan menyatakan bahwa sukunya masuk Islam. Inilah apa yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Banyak suku, banyak utusan dari berbagai suku datang dan menyatakan bahwa sukunya masuk Islam. Sehingga tahun tersebut, tahun 9 Hijriah, disebut Amul Wufud. Fathul Makkah terjadi tahun Ramadan tahun 8 Hijriah, dan pada tahun 9 banyak duta-duta datang ke kota Madinah menyatakan sukunya masuk Islam. Maka disebut Amul Wufud, tahun datangnya para tamu, para duta. Fasabbih bihamdi rabbika, maka sucikanlah, maka dalam kau mensucikan Allah seraya memuji memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mohonlah ampun kepada Allah. Innahu kana tawwabatnya, dia maha penerima tobat. Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menutup amalnya, karena surat An-Nasr ini adalah tanda ajal nabi sudah dekat, bagaimana penafsiran dan istinbat Ibnu Abbas. Surat An-Nasr ini adalah pertanda dekatnya ajal nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tugas sudah selesai dan nabi sudah diperintah untuk banyak-banyak beristighfar. Jadi istighfar adalah biasanya letaknya di akhir. Maka Ibn Abbas beristimbat dari surat ini maksudnya adalah tanda pemberitahuan kepada nabi maksudnya ajal sudah dekat. Dan memang demikian, karena satu Mekah tahun Ramadan tahun 8 Hijriah, sedangkan nabi wafat Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Maka Allah perintahkan nabinya untuk menutup amalnya dengan tasbih dan istighfar. Dalam sahihain dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'i wa sujudihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam rukuk dan sujudnya, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Memperbanyak bacaan ini setelah setelah turunnya ayat ini, setelah turunnya surat An-Nasr, maka Nabi rukuk dan sujudnya memperbanyak subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kata Aisyah, yata'awalul Qur'ana. Nabi mempraktekan Al-Qur'an. Al-Qur'an memerintahkan untuk tetap bihamdi rabbika wa astaghfir innahu kana tawwaba. Maka yang dipraktekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membaca subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Maka di sini terdapat faedah tentang makna takwil secara syar'i. Dan ini perkataan Aisyah. Aisyah mengatakan bahasanya bacaan tersebut adalah Nabi katakan ya ta'awal Al-Quran, kata Aisyah, sebagai bentuk takwil terhadap Al-Quran. Maka takwil adalah wama ya'ulu ilil amru, adalah ujung dari satu perkara. Jika perkara itu adalah perintah, maka melaksanakan perintah adalah ujungnya. Maka itulah takwil. Maka akibat satu perkara, akibat itu syai, bagian akhir atau akibat satu perkara. Jika perkaranya adalah perintah, maka akibatnya adalah dilaksanakannya perintah. Jika akibat jika perkaranya adalah larangan, maka akibat hasil akhir dari larangan adalah dijauhinya hal yang dilarang. Kemudian diatkan oleh Sahihain Bukhari dan Muslim anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa Allahumma fir li khati'ati wa jahli, ya Allah ampunilah kesalahanku, dosaku dan usilku, perbuatan yang aku lakukan sebagaimana perbuatan orang-orang yang bodoh. Jahil kalau dalam bahasa Indonesia artinya usil, perbuatan orang yang tidak benar. Jahil dalam bahasa Arab itu bisa artinya kebodohan dan bisa artinya usil. Dan tentu kalau kita terjemahkan dengan kebodohan, satu yang tidak mungkin, karena kebodohan itu dimaafkan. Maka tetapi untuk usil, ya perbuatannya orang-orang bodoh, teriak-teriak yang tidak ada manfaatnya, ngecek-ngecek orang, mencemooh orang, itu adalah perbuatan jahil. Wa israfi fi amri, dan sikapku yang berlebihan, wa ma anta a'lamu minni, wa ma anta a'lamu bi minni, dan segala dosa yang kau lebih tahu tentang dosa tersebut dibandingkan aku. Ya Allah, ampunilah dosaku yang kulakukan dengan main-main atau yang aku lakukan dengan serius. Dan apa yang aku lakukan dengan keliru, dan apa yang aku lakukan dengan sengaja, dan semua dosa yang ada padaku. Ya Allah, ampunilah maqaddamtu wa ma'akhartu, dosa yang telah aku lakukan dulu, wa ma'akhartu, dan dosa yang besok-besok akan aku kerjakan, wa ma'asrartu wa ma'alantu, dosa yang aku sembunyikan, atau wa ma'alantu, dan apa yang aku lakukan terang-terangan di hadapan banyak orang, ataupun aku sembunyikan sendirian, tidak ada ataupun orang yang tahu. La ilaha illa an. Maka hadis ini dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dosa. Dan yang dimaksud dengan Nabi itu maksum bukanlah tidak punya dosa sama sekali. Dan yang dimaksud adalah Nabi itu maksum setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga dari terus menerus melakukan dosa kecil atau melakukan dosa besar. Adapun Nabi memiliki dosa, satu hal yang mungkin terjadi dan satu hal yang real terjadi. Bukti kalau itu real terjadi adalah hadis ini. Lihatkanlah Sahihain, lihatkanlah Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, alimni ajarilah aku doa yang kubaca dalam salat. Itu maksudnya di akhir salat, yaitu setelah tasyahud akhir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Qul, katakanlah, yaitu doa di akhir salatmu, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira, ya Allah aku menganiaya diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak." Maka kezaliman itu ada tiga macam. Pertama adalah kezaliman terhadap diri sendiri, yang ini sama dengan maksiat. Kemudian yang kedua adalah kezaliman terhadap orang lain. Dan yang ketiga adalah kezaliman yang paling parah, zalim terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya aku mendzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wa inna la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Fafir li maghfiratan min indika, maka berilah ampunan kepadaku satu ampunan dari sisimu, dan sayanglah aku, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dilihatkan dalam kitab sunan, yang artinya kata muhakkik sahih, itu yang dimaksud sunan adalah sunan Abu Dawud dan Tirmidzi. Demikian juga dilihatkan oleh Nasa'i, namun bukan di sunan, namun di kitabnya Nasa'i yang lain, yang itu yang judulnya Amal Yaumi wa Laila. Ini merupakan kitab dzikir. Amal Yaumi wa Laila itu ada satu kitab yang berisi bacaan-bacaan dan zikir-zikir yang dibaca dari bangun tidur sampai tidur lagi. Maka zikir-zikir harian seorang muslim itu Amal Yaumi wa Laila. Dan banyak ulama masa silam menulis buku berisi dengan zikir dengan judul Amal Yaumi wa Laila. Ada Amal Yaumi wa Laila karya Ibnu Sunni, demikian juga karya Nasa'i, demikian juga yang lainnya. Di sini disahihkan oleh Nasa oleh Al-Albani. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, adalah aku doa yang aku doakan, aku gunakan untuk berdoa ketika aku di waktu pagi dan di waktu sore. Maka Nabi mengatakan, katakanlah, ya Allah, maka dalam hal ini terdapat faedah usuliyah. Bahasanya amar jika itu berkaitan dengan soal, maka melihat pertanyaannya. Ya, ada amar. Dan amar ini berkaitan dengan pertanyaan, maka melihat pertanyaan. Tidak kita katakan yufidul wujub. Setelah kita katakan kul Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman, berarti wajib membaca Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira di akhir salat. Atau di sini apakah Nabi mengatakan kul Allahumma fatira samawati wal ard. Kul di sini amar. Apakah amar di sini lalu wujub? Jawabnya tidak. Kok tahu? Karena ini adalah amar berkaitan dengan soal. Perintah, jika ada perintah dan perintah itu berkaitan dengan pertanyaan, maka makna perintah tersebut adalah melihat pertanyaan. Dan doa di akhir salat itu hukumnya mustahab, tidak wajib. Maka amarnya adalah amar istihbah. Ya Allah, Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau yang mengetahui hal yang gaib dan hal yang nampak. Engkau adalah Rabb segala sesuatu dan pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi tiada ilah yang hak kecuali Engkau. A'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan jiwaku yang mengajak pada keburukan, dan kejelekan setan, wa syirkihi dan sekutunya. Wa an aqtarif 'ala nafsi su'a, dan aku berlindung jika aku melakukan keburukan untuk diriku sendiri. Apa itu? Wa ajirhu asrahu ila muslimin. Apa maksudnya? Oh, nah. Wa ajrahu ila muslimin. Atau aku menimpakan hu-nya su'an. Ini kembali ke su. Atau aku menimpakan keburukan ila muslimin, kepada seorang muslim, mengganggu muslim yang lain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat keburukan untuk diriku sendiri, atau aku berbuat keburukan itu mengganggu muslim yang lain. Nabi mengatakan, kulhu idza asbahta. Katakanlah, bacakanlah doa tersebut ketika engkau berada di waktu pagi dan di waktu sore, wa idza aqata majiaka, dan ketika engkau mengambil tempat tidurmu, yaitu ketika engkau hendak tidur. Falaysa li ahadin ayadhunna istighna'ahu 'an at-taubati ila Allah ta'ala wal istighfari min adh-dhunub, fal kullu ahadin muhtajun ila dhalika da'ima. Maka tidak boleh bagi seorang pun yang punya praduga kalau dia tidak membutuhkan taubat kepada Allah dan tidak membutuhkan istighfar, memohon ampun dari dosa. Bahkan setiap orang muhtajun ila dhalika, membutuhkan hal tersebut da'iman, selalu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa hamalahal insan, dan amanah tersebut, itu amanah syariat, itu dipikul oleh manusia. Innahu kana dzaluman jahula, dan sesungguhnya manusia itu adalah orang yang suka berbuat zalim dan makhluk yang sangat bodoh. Maka Allah sebutkan dua karakter asli manusia, yaitu az-zulmu dan al-jahlu. Dan obat al-jahlu adalah al-ilmu, dan obat dari az-zulmu yaitu zulmu ala nafsi, yaitu maksiat, yaitu fitnatu syahawat, adalah as-sabru. Ya adhiballahu al-munafiqina wal munafiqat. Supaya Allah mengadab orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, wal musyrikina wal musyrikat, dan orang-orang musyrik, laki-laki ataupun perempuan. Wayatubu, wayatubullah, wayatubu ba'alal mu'minin wal mu'minat, dan supaya Allah tidak menerima tobat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa ijma'i salafil ummati, bal man ya'malu mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Nah, maka manusia berdasarkan surat Al-Ahzab ayat yang ke-73, manusia itu punya dua sifat, yaitu kezaliman dan kebodohan. Ini perlu diobati. Sifat buruk yang ada pada manusia ini bukan dibiarkan, namun diobati. Maka sifat zalim, yaitu zalim terhadap diri sendiri, yaitu doyan dan hobi dan gemar dengan maksiat, diobati dengan bersabar. Dan kebodohan diobati dengan ilmu. Wa ghayatul mu'minin, dan puncak tujuan orang-orang yang beriman adalah taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam Al-Qur'an bahasanya taubat hamba-hambanya orang-orang yang beriman dan orang-orang saleh, dan ampunan Allah untuk mereka. Dalam sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan tidaklah ya dahulu ahadun, seorang itu akan masuk ke surga bi amalihi, ya, dengan amalnya. Para sahabat bertanya, tidak pula engkau wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, tidak pula aku, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meliputi diriku. Illa di sini bimakna lakin. Karena illa itu jika istisna, yang namanya istisna munqati, itu maknanya lakin. Nah, jika istisna-nya adalah istisna munqati, disebut dalam ilmu nahwu istisna munqati, maka illa itu maknanya adalah lakin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meliputi diriku dengan kasih sayang dan karunia-Nya. Maka di sini Nabi menafikan masuk surga dengan amal. Wahai, dan hadis ini tidaklah bertentangan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an. Kulu wasabu, silakan waikumlah kalian para penghuni surga, makan dan minum hanian dengan penuh nikmat. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, disebabkan apa yang dulu telah kalian lakukan. Fil ayyamil khaliyah, di waktu-waktu yang telah lewat, yaitu di dunia. Padahal di sini Allah mengatakan, bima aslaftum, dengan amal-amal yang dulu kalian kerjakan. Maka maknanya yang benar, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingkari bab muqabalah dan muadalah atau bab tsamaniyah, dan Al-Qur'an menetapkan bab sababiyah. Hadis dengan Al-Qur'an tidak bertentangan, karena yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an adalah sebab. Yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an adalah sebab, bahasanya orang itu masuk surga dengan sebab amal. Dan bab yang diingkari oleh hadis adalah bab tsamaniyah, bahwasanya amal adalah nilai dari surga. Bahkan orang itu mendapatkan surga lebih baik daripada nilai amal yang dia kerjakan. Namun sebab untuk masuk surga harus punya amal. Nah, apakah amal itu sebanding dengan nilai surga? Jawabnya tidak. Berbeda dengan ya, orang itu bawa uang 1000 dapat satu roti, maka ini memang senilai dengan itu. Tapi kalau amal orang itu tidak, bukanlah samania, bukanlah saman, bukanlah harga, bukanlah nilai dari surga yang Allah berikan pada seseorang. Surga yang Allah berikan pada seseorang itu jauh lebih baik daripada amal yang dia kerjakan. Namun amal adalah sebab orang untuk mendapatkan rahmat Allah dan sebab orang untuk masuk surga. Maka bab yang Allah tetapkan dalam Al-Quran adalah bab yang mengatakan, yang menunjukkan kalau amal adalah sebab masuk surga. Jangan yang Allah sampaikan dalam hadis, adalah amal itu bukanlah harga dan nilai surga. Dan perkataan orang yang mengatakan, ada orang yang mengatakan jika Allah mencintai seseorang hamba, maka dosa tidaklah membahayakannya. Maka kalimat ini adalah kalimat yang punya makna yang benar dan punya makna yang salah. Pertama, maknanya jika kita mau maknai dengan makna yang benar, maka maknanya adalah jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan ilhamkan padanya taubat dan istighfar sehingga dia tidak akan terus menerus berbuat dosa. Ini maknanya benar. Dan barang siapa yang mengira bahasanya maknanya dosa itu tidaklah membahayakan orang yang terus melakukannya jika dia dicintai oleh Allah, maka dia seorang sesat yang mesti Quran dan Sunnah dari jemaah salah berumah. Maka kalimat jika Allah abdallah tadurun dunuh, jika Allah mencintai seorang hamba maka dosa itu tidak membahayakannya, ini bisa maknanya, bisa makna yang benar dan bisa makna yang salah. Mungkin ini adalah perkataan orang sufi kemudian diberitahu oleh Syekhul Islam. Ya kalau dimaknai dengan demikian maka benar, jika dimaknai dengan demikian maka itu keliru. Bahkan siapa yang beramal meskipun seberat darah, ya, seberat semut yang kecil itu berupa kebaikan maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa melakukan amal seberat darah banyak semut berupa keburukan maka dia juga akan melihatnya. Maka hamba membutuhkan, maka manusia membutuhkan taubat. Wa innama ibadu al-mamduhun, ini hamba-hamba Allah yang terpuji bukanlah orang-orang yang tidak punya dosa. Ya, hamba-hamba Allah yang tidak, yang Allah puji itu bukanlah manusia yang tidak punya dosa, tetapi adalah manusia-manusia yang tidak terus-menerus berbuat dosa. Mereka orang-orang yang Allah sebutkan dalam firman-Nya di surah Ali Imran, "Fasari'u ila maghfirati min rabbikum," bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabbmu. Itu maksudnya bersegera melakukan amal yang menyebabkan engkau mendapatkan ampunan dari Allah kalian. Bercanda dengan Allah sama waktu wal'af dan surga yang lebarnya adalah sebagaimana lebar langit dan bumi. Wa'idatul muttaqin, yang telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalimat ini wa'idatul muttaqin dalil Al-Sunnah yang berkeyakinan bahasanya saat ini surga sudah ada. Bagaimana Al-Quran, bagaimana neraka tadi juga sudah ada. Siapa itu orang yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang membelanjakan harta yang bisara iwal dara ketika senang dan ketika susah. Walaupun dibina al-gaira dan al-gair adalah marah yang sangat besar. Dan orang-orang yang menahan marahnya, puncak amarahnya. Maka manusia yang terpuji bukanlah manusia yang tidak punya marah. Maka Islam tidaklah mengajarkan agar orang menghilangkan marah bagaimana anggapan sebagian orang. Namun mengendalikan marah dan meletakkan marah pada posisinya. Wal'afina aninan, dan orang-orang yang mengampun orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik pada orang lain. Walladzina idza fa'alu fahisatan, dan orang sebab adalah orang-orang yang jika melakukan perbuatan kecil yaitu dosa besar, atau dalam angkutan atau menzalimi diri mereka sendiri yaitu dosa kecil. Lain ditafsirkan fahisah semisal zina, dan dalam angkusahum semisal mencium perempuan yang bukan yang tidak halal untuk dicium, yaitu dosa kecil. Maka orang-orang yang mengerjakan dosa besar atau mengerjakan dosa kecil, fastaghfirul dzunubihim, maka mereka memohon ampun. Dan Allah mereka ingat Allah, yaitu ingat dengan ancaman yang Allah berikan. Wa may yaghfiru dzunuba ila Allah, dan mereka ingat, maksudnya man di sini bermakna nabi, tidak ada yang bisa memberikan ampunan dosa kecuali Allah. Wa la bisiru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus menerus melakukan apa yang mereka lakukan, bahkan mereka segera berhenti. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui bahasanya apa yang mereka lakukan adalah maksiat. Wa man dhanna anna al-qadar hujjatun li ahli dhunub fa yam min jinsil musyrikin. Maka siapa yang mengira bahwa takdir adalah hujjah bagi para pelaku dosa untuk membenarkan dosa dan maksiatnya, maka orang tersebut adalah sejenis dengan orang-orang musyrik yang Allah katakan tentang mereka surat Al-An'am, sayyidun ladzina asrafu law syaa Allah ma atrafna wa la atharna wa la ha'abna min syai'. Berkatalah orang-orang musyrik, seandainya Allah mau, tentu kami tidak berbuat syirik, tidak pula nenek moyang kami, walaupun kami musyrik, dan kami tidaklah mengharamkan satupun yang tidak Allah haramkan. Allah berfirman, orang ada yang membantah mereka, kata dikatakan dabadah di nabi kebelihim, hadadah kebatana. Demikianlah orang-orang sebelum mereka mendustakan, mereka terus menciptakan apa yang orang firmankan sampai mereka merasakan ciptakan. Kul hal indah pemin ilmin fatuhi juhulana, apakah kalian punya ilmu yang bisa kalian tunjukkan kepada kami? Intab tabi'una ila dharna wa in antum ila takhusun. Yang kalian tidaklah kalian mengikuti kecuali praduga, wain antum ila takhusun, dan tidaklah kalian cuma menebak-nebak saja. Kul falilail hujjatul balighah, katakanlah milik Allah lah ya, alasan yang mematikan, hujjah yang mematikan, yang tak terbantahkan. Falau sya'ala hadakum ajma'in, seandainya Allah punya kehendak, insya Allah akan berikan petunjuk kepada kalian seluruhnya. Maka orang-orang musyrik kata Syekhul Islam, itu mereka mendalili membenarkan maksiat mereka itu syirik mereka dengan takdir. Maka orang yang beranggapan bahasanya, orang yang berkeyakinan bahasanya takdir adalah bisa jadi alasan untuk membenarkan dan melegalkan maksiat yang dilakukan, maka orang ini tak jauh beda dengan orang musyrik. Nah, berkaitan dengan ayat Sekul ladina asrafu law syaa Allah ma asrafna, seandainya Allah berkehendak, tentu kami tidak melakukan kesyirikan. Maka sebagaimana yang pernah kita bahas, pernah kita singgung di pelajaran Ibtida' Shiratal Mustaqim, bahasanya tentang makna ayat ini dan ayat yang semisal, terdapat dua nafsiran anti tafsir. Sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Al-Fauzan di Syarah Masail Jariyah, maksudnya kalimat la usha Allah ma'asur na wala ata'una itu memiliki dua penafsiran. Masih ingat? Yang pertama adalah makna ayat adalah mengimani takdir. Artinya mereka beriman dengan takdir dan mereka berhujjah dengan takdir. Dan mereka, orang-orang musyrik itu berhujjah dengan takdir. Mereka beriman dengan takdir dan mereka berhujjah berakar dengan takdir untuk melegalkan kemaksiatan mereka, yaitu kesyirikan mereka. Ini karena Allah takdirkan kami untuk berbuat maksiat. Maka seandainya ini tidak Allah sukai, tentu Allah tidak akan takdirkan kami untuk berbuat maksiat. Kalau takdirkan kami untuk berbuat maksiat, menunjukkan bahasanya Allah menyukai kami untuk berbuat maksiat semacam ini, yaitu maksiat dalam bentuk syirik. Kemudian yang kedua, atau dan ini tadi penafsiran dari Syekhul Islam memaknai bahasanya ini adalah hujjah dengan takdir, berarti beriman dengan takdir. Dan makna yang kedua ini adalah menunjukkan bahasanya orang-orang musyrik itu tidak percaya dengan takdir. seandainya memang ada takdir, seandainya Allah itu kuasa untuk melakukan ini dan itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala bisa saja, ya, menakdirkan kami untuk tidak berbuat maksiat dan tidak menjadi seorang muslim. Seandainya ada takdir, ternyata kami berbuat maksiat padahal Allah tidak suka, menunjukkan ada takdir. Ternyata Allah nyuruh kami untuk berbuat maksiat, melarang berbuat maksiat, namun kami ternyata bisa berbuat maksiat. Seandainya Allah berkehendak dan Allah memang punya takdir, Allah tidak takdirkan kami untuk berbuat baik. Ternyata Allah perintahkan kami untuk taat, namun kami ngayal, nyatanya tidak apa-apa, bisa. Nah, ini berarti Allah tidak, ya, tidak ada takdir. Ini maka yang kedua, yaitu penolakan terhadap takdir. Kata di kadimikala kata bala dinamik kebelihim kemudian inta tabina la zonna, maka zon dalam ayat ini maknanya adalah takhawus, sebagaimana persennya ayat wain antum ila takhusun, yaitu nebak-nebak yang tanpa dasar. Maka kata Abdul Aziz Sa'id di Sarab untuk al-usul bin ilmusul dikatakan bahasanya dan secara syar'i itu mencakup tiga pengertian. Dan secara syar'i itu mencakup tiga pengertian. Pertama, dan dalam secara syar'i bisa maknanya waham. Maknanya waham. Dalilnya ayat ini inta tabirina ala dhanna wa in antum ila taqusun. Dan ini maknanya kharaf, kharaf itu ya waham, anggapan tanpa dasar. Kemudian atau bahkan mengandung empat makna, ya. Dan bisa maknanya yakin, bagaimana firman Allah tentang masalah sholat. Baiklah, lakabiru atau ila ala khasyi'in alladzina yadunnuna anahum mulakum rabbihim di surat Al-Baqarah. Orang-orang khusus adalah orang-orang yang yakin kalau dia akan berjumpa dengan Rabb. Kemudian yang ketiga bisa maknanya syak, yaitu imbang antara dua pilihan, seimbang bagaimana firman Allah di surat Kahfi tentang ashabul bustan, ashabul jannah, orang yang punya kebun dan kabur dengan kebunnya. Ma'adunu anta bidahadihi abadah. Ma'adunu, aku tidaklah punya bulan. Bulan di sini syak. Dan bisa bulan itu maknanya kebalan berbulan. Ada bulan dengan makna kebalan berbulan, nah, itu kata Abdul Aziz Arain, itu adalah pengertian bulan menurut mutakalimi. Adapun dan dalam pengertian syar'i itu mencakup empat makna: yakin, kemudian ghalab dzan, kemudian syak yang imbang, dan waham. Semuanya adalah dan semuanya mencakup empat makna. Ya, demikian kita kesempatan pada ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah.